Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Qais Al-Hanafi rahimallahu taala. Dan mengatakan undur ilama ansyada syekhul islam Abu Ismail Al-Ansari rahimallahu ta'ala haisu yakulu syi'a, ialah syair yang dibacakan oleh syekhul islam Abu Ismail Al-Ansari rahimallahu ta'ala. Beliau mengucapkan syair mawahadal wahida min wahidin idkulu man wahadahu jahidu, tidaklah ada yang bisa mengesakan zat yang esa min wahidin satupun orang, karena semua orang yang mengesakannya hakikatnya adalah orang yang menentangnya, menentang keesaannya. Tauhidu man yantiku an natihi ariyatun abtulahal wahidu, tauhid orang yang mengatakan tentang, menceritakan tentang sifat-sifat Allah itu ariyatun, adalah pinjaman yang dibatalkan oleh dia zat yang esa. Tauhidu iyahu tauhidu, mengisahkan Allah adalah dengan mengisahkannya. Banak tuman yang autuhu lahidu, dan sifat yang disampaikan oleh orang-orang yang mensifati Allah itu adalah orang yang menyimpang. Ini kita lihat catatan kaki tentang Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari Al-Harawi. Nah. Al-Kalamu fil-Ansari min salatiti awjuhin. Al-Wajhul Awalu ismuhu wa wafatuhu wa Abdullah bin Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Ansari Al-Harawi Al-Sufi Al-Hambali Al-Hafiri. Man wulid min waladi min waladi sahibi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Ayyub Al-Ansari tuhfiya sana arba'mi'a wa wahid wa samanun wa samanina al-wajhu sani afita juhu amma tiqaduhu min haythul asma' min haythul asma'u was sifatu wa la yakhruju min muqtaqati ahli sunnati wal jama'ati wa syahdu lidzalika kitabu al-arba'ina fi dalail at-tauhid qala al-nabiyyu fi sayri bal huwa rajulun athariyun laisa bi isbati nususi sifati munafirun lil kalami wa ahlihi jiddan amma fi babil qadari fa huwa muwafiqun li ra'yil jahmi qala syaikhul islam ibnu taimiyah bil fatawa fa innahu bi babi isbati sifati fi hoyatil muqabalati lil jahmiyati wan nufati wa bi babil af'ali wal qadari qawluhu yuwafiqul jahma wa man tabi'ahu min hulatil jabariyati. Nah, ya, kalau kita membahas tentang Al-Harawi, maka di antara pelajaran penting adalah pelajaran adab. Gimana adab para ulama terhadap orang yang menyimpang, dan dia adalah orang yang di sisi yang lain dikenal sebagai orang yang punya kecocokan dengan ahlu sunnah. Al-Kalam fil Al-Ansari, maka membahas tentang Al-Ansari min salatati awjuhin, dari tiga sisi. Yang pertama, nama dan wafatnya. Dia Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi As-Sufi Al-Hambali, madzhabnya Hambali Al-Hafidh, dan beliau adalah tokoh besar di bidang hadis. Keturunan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, wafat tahun 481 abad 5. Yang kedua adalah akidahnya. Adapun i'tiqad beliau tentang masalah nama dan sifat Allah, maka dia tidak keluar dari mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak keluar dari mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya syadu li dhalika, buktinya adalah buku beliau Al-Arba'in fi Dalailit Tauhid. Dhahabi di Syiah mengatakan, dan ini saya nilai adalah, kalau kita lihat, ya pujian yang sangat wah, bahwa rajulun athariyun, dia adalah seorang salafi, ya, athari, dia adalah seorang salafi. Lahija mengatakan isbat nusus sifat, menetapkan teks-teks sifat. Munafir membenci ilmu kalam dan ahli kalam jiddan, dengan kebencian yang sangat. Maka di sini ada pujian dia athari, dan di satu sisi dia mencocoki ahlu sunnah dalam satu bidang, dan karena kecocokan dalam bidang sifat dan sikap terhadap ilmu kalam, Dhahabi menyebutnya dengan sebutan athari. Padahal amma fi babil qadari, adapun dalam bab masalah takdir, fawa muwafiqun li ra'yi al-Jahmi, maka dia mencocoki pendapat Jahmiyah. Kita lihat berkenaan dengan kecocokan dia dengan ahlu sunnah disebut athari. Berkenaan dengan kecocokan dia dengan Jaham, dia tidak disebut Jahmi. Namun digunakan ungkapan dia mencocoki Jahmi. Ya, mencocoki Jahmi seakan-akan beliau melakukan istimbal, istihad, ya, sendiri. Kebetulan cocok. Kebetulan cocok. Istimbal, istihadnya itu cocok dengan pendapatnya Jaham. Bisa dikatakan dia Jahmi, pengikut Jaham. Namun muafikun lil Jahmi, mencocoki Jaham. Syekhul Islam Taimiyah di fatwa atau fatawi mengatakan bahasanya Al-Harawi dalam bab menetapkan sifat fi ghayatil muqabalah sangat bertentangan dengan Jahmiyah wa nufat dan orang-orang yang mengikuti sifat. Dalam babul af'al, bab tentang masalah perbuatan manusia dan takdir, perkataannya yuafiku. Ini perkataan dari muafikun tadi meminjam bahasanya Ibnu Taimiyah. Kauluhu yuafiku, perkataan Al-Harawi mencocoki Jaham dan orang-orang yang mengikuti Jaham min ghatil jabriyah, yaitu jabriyah ekstrim. Maka lihat sikap terhadap orang yang berilmu, sikap terhadap orang yang berilmu yang di satu sisi mencocoki ahlu sunnah, di sisi yang lain menyimpang. Maka meskipun beliau punya penyimpangan yang demikian jelek, mencocoki Jaham, maka gelar Syekhul Islam tetap diberikan kepada beliau. Gelar Syekhul Islam tetap diberikan pada beliau. Ibnu Qayyim menyebutnya dengan Syekhul Islam. Di sini Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyebutnya juga tetap Syekhul Islam, kalimat penghormatan. Padahal ini orang ini dalam tanda kutip sesat, orang ini dalam tanda kutip dia sesat, sufi Jahmi, sufi di dalam masalah suluk, kemudian Jaham dalam masalah ini. Dan menariknya muafaqah beliau terhadap Jaham itu tidak menghilangkan sebutan sebutan athari. Muafaqah beliau dengan Jaham itu tidak mencabut dan menghilangkan status beliau sebagai athari. Tapi kalau sufinya disebut as-sufi gitu. Iya. Tapi itu sufi itu dari sini muhakkik. Ini sebutan sufinya dari muhakkik. Nah, kalau athari dari Dhahabi. Dari Dhahabi. Terus ini pendapatnya yang mencocoki Jaham tidak disebut Jahmi. Cuma disebut mencocoki Jaham. Dan itu bahasanya Butemiyah. Kauluhu yuafiku Jaham. Jadi maka itu dinilai sebagai ijtihad beliau. Ya, dinilai sebagai ijtihad beliau yang kebetulan ngepasi ya, Jaham. Ya, tidak kemudian beliau mendapatkan label Jahmi. Nah, الوجه الثالث صوفيته وكتابه منازل السائرين كان رحمه الله مشهورا عنه ذلك فكان يلبس ملابسهم ويحضر مجالسهم بل إنه ألف كتبا ورسائل في التصوف وآدابه ومبادئه وغايته تأليف من تعمق في فهم التصوف ومن تلك الكتب التي تشهد لذلك كتابه منازل السائرين فقد نهج فيه طريقة الصوفية قال الذهبي ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه ما أشرته إليه انتهى سيروم وقال عن كتابه هذا ويا ليته لا صنف ذلك إلى انتهى السيروم ومستصر العلوم وقال أيضا وله في السوق كتاب منازل السائرين وهو كتاب نفيس في التصوف ورأيت الاتحادية تعظم هذا الكتاب وتنتحله وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفي وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الكتاب نسأل الله العفو انتهى من تاريخ الإسلام والفتاوى وراجع مقدمة ذم الكلام وأهله وقد شرح هذا الكتاب ابن القيم وسماه مدارج السالكين وحاول ابن القيم أن يخلص بعض عباراته من الكفر والباطل حتى قال عندما شرح هذه الأبيات الثالثة الثالثة في هذا الكلام إجمال انتهى نعم. Kemudian sisi yang ketiga tentang kesufian beliau dan bukunya Manazilus Sa'irin. Karena rahimullah beliau terkenal anhu dan beliau dari kahal itu sufi. Fakana maka beliau memakai pakaian sufi, bahkan hadir di majlis sufi. Jadi majlis sufi, ya enggak? Hadir di majlis sufi. Dalam bahasa awal sekarang ini hadir di majelis ahlul bidah kan? Namun uniknya tetap disebut atsari, uniknya tetap dipanggil Syekhul Islam. Bal innahu alafa kutuban, bahkan beliau menulis sejumlah buku dan rosail, buku tipis tentang tasawuf, adab-adab tasawuf, prinsip-prinsip tasawuf, dan tujuan tasawuf. Ta'lifaman, dan itu adalah tulisan orang yang mendalami, yang telah berdalam-dalam faham tasawuf. Wa min tilkal kutub, dan di antara buku-buku yang membuktikan hal tersebut, buku beliau, Manazilus Sa'irin. Maka qad nahaja beliau berjalan di buku ini, menempuh jalannya sufiyah. Kalau Dahabi, Dahabi mengatakan, ingat Dahabi tadi yang menyebut beliau dengan sebutan Athari, yang melabeli beliau dengan sebutan Athari. Dan ini menunjukkan bahasanya sebutan Athari itu sudah ada sejak masa silam. Di zaman Dahabi ada terjembayu, ada sebutan Athariyun. Ingat, Dahabi ini ya menyebut beliau dengan sebutan Athari. Walakinnahu lahu nafasun ajib, akan tapi beliau punya napas yang aneh. tidak serupa dengan napas para imam salaf dalam kitabnya Manazil Sa'irin. Maka di buku Manazil Sa'irin ini terdapat sejumlah hal mutribah yang menggelikan, wafi asyak muskilah, dan yang menimbulkan fiskal, yang membingungkan. Siapa yang merenungkannya? Laha. Laha artinya bana, jelas. Lahu baginya ma'asyatu ilaih, apa yang aku sampaikan ini. Dan Darwi mengatakan tentang kitabnya ini, Manazil Sa'irin, duh seandainya beliau tidak menulis buku tersebut. Dan waqal, Darwi juga mengatakan, walahudan al-harawi fisuki di pasar, yaitu di pasaran buku, terdapat memiliki kitab Manazil Sa'irin. Dan ada kitab yang berharga tentang tasawuf. Dan aku melihat orang-orang ijtihadiyah tu'adzim, mengagungkan dan memuliakan buku ini, tantahiluhu, dan menjadikannya sebagai sumber ajaran. Dan tas'umu, kemudian orang-orang ijtihadiyah mengklaim, menganggap bahasanya Al-Harawi itu di atas tasawuf falsafi mereka. Waqad kana Syekhuna Ibn Taimiyah, dan adalah guru kami Ibn Taimiyah, setelah memuliakan Al-Harawi, dia memuliakan beliau, ba'da ta'zimihi li Syekhul Islam yahutu alaihi, beliau mencelanya, ya, tak-taknya tasdid yahutu alaihi, wa yumihi bil'adha'i, dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang ngeri. Bisa memimah fiha dal kita, dengan sebab apa yang ada di buku tersebut. Meskipun demikian, lihat bahasanya Adz-Dzahabi, Harawi tetap disebut oleh Dzahabi dengan sebutan Syekhul Islam. Waqad kana Syekhuna Ibn Taimiyah ba'da ta'zimihi li Syekhul Islam, Syekhul Islamnya siapa? Al-Harawi. Dan beliau mengatakan bahasanya gurunya itu yurmihi bil adha'im. Yurmihi bil adha'im. Dhahabi tetap nyebutnya Syekhul Islam. Dalam keadaan Ibn Taimiyah gurunya yurmihi bil adha'im. Tetap Syekhul Islam. Bisabab ma fi hadal kita. Dan Dhahabi sepakat dengan hal ini. Oleh karena itu, Dhahabi mengatakan nas'alullah al-afwa. Semoga Allah memaafkan beliau. Semoga Allah maafkan beliau. Dan tadi kita lihat Dhahabi mengatakan ya laitahu la sunna fadarika. Dikutip ini perkataan Dhahabi ada di Tahrirul Islam, kemudian fatwa. Silakan merujuk muqaddimah Dhammul Kalam wa Ahlihi. Nah, ini buku pentingnya Al-Harawi. Yang tadi dikatakan bahasanya dia munafir, dia membenci ilmu kalam dan ahlul kalam. Ini di bukunya ini, Dhammul Kalam wa Ahlihi. Ini tahqiq Abdul Ahmad Syabl. Maka dalam tanda kutip ke ahlu sunnahan, ke salafian, Al-Harawi itu ada di sini, Dhammul Kalam wa Ahlihi, ditambah tadi apa arba'in fi dalailit tauhid. Yang ini bertolak belakang dengan Manazil Sa'irin. Namun kita lihat sikap ulama waqad sarah hadal kitaba, dan Manazil Sa'irin ini disarah oleh Ibnu Al-Qayyim. Dan sarannya beliau kasih sebutan mana madarijus saliki. Wahawala Ibn Al-Qayyim, dan Ibn Al-Qayyim berupaya membebaskan sebagian kalimat-kalimat Al-Harawi dari makna kekafiran dan batil. Hatta sampai-sampai Ibn Al-Qayyim mengatakan indama pada saat mensarah tiga bait ini yang dikutip di sini. Sarah Tahawiyah fi hadzal kalam ijmalun. Tidak kemudian itu wadihun. Yad'u ila ittihadiyah. gamblang itu ngajak orang untuk punya akidah ittihadiyah. Tidak, beliau tidak mengatakan demikian. Tidak mengatakan demikian. Beliau katakan ini global, ini karet, ini kalimat, ini kalimat karet multi tafsir. Maka di sini kita jumpai pelajaran penting dalam masalah adab terhadap orang yang berilmu, yang di satu sisi di satu sisi kita lihat beliau adalah seorang yang kencang dengan sunnah, namun di sisi yang lain beliau menyimpang, bahkan penyimpangan yang boleh jadi kita katakan jelek dari sisi pertama kesufian dan dari sisi bab takdir. Namun lihat bagaimanakah para ulama bersikap, nama baiknya tetap dijaga, sebutan mulianya tetap dipertahankan, tidak kemudian dikatakan kemudian jadi langsung dapat gelaran-gelaran jelek. Kalau Harawi ini hidup di zaman ini, habis itu. Dihabisi sama ini. Dihabisi itu. Bukunya yang bagus itu sudah diralat dengan manazil syairin gitu. Ini sudah inharaf fi akhir hayatihi gitu. Sudah menyimpang di akhir hidupnya atau apa. Itu kalau hidup di zaman ini, jangankan nulis manazil syairin. Mungkin baru yahdur majalisahum tadi. Itu udah habis itu. Kena foto ya kan. Keluar. Langsung dan habis itu. Dulu bacanya Syekhul Islam, habis itu tundan Pak Harawi gitu. Dulunya dipanggil-panggil Syekhul Islam, langsung turun derajat. Pak Harawi itu pun udah mending, langsung yang lain udah enggak pakai sebutan. Maka adab yang tadi kita baca di tentang Harawi itu merontokkan sikap-sikap hulu, sikap-sikap berlebihan yang dianut oleh sebagian orang dalam konsepnya tentang masalah hukum sana ala alil bidah dan sebagainya. Tentang kemudian memuji alil bidah dan sebagainya, itu tempatnya di mana? Ini tempat yang pas itu di mana? Ternyata dan bagaimanakah dan siapa itu ahli bidah? Siapakah itu ahli bidah? Siapakah itu ahli bidah? Gimana kemudian konsep menyanjung ahli bidah? Kemudian siapa itu ahli bidah? Ini bisa adab ulama ini bisa mengkacaukan itu semua gitu. Bagi orang yang masih berlebih-lebihan. Dan nanti, ini jamiah akidahnya dalam takdir, kenapa masih ahlu sunnah? Nah, ini jamiah dalam takdir, ittihadiyah dalam sufi, atau yamil gitulah, yamil ila ittihadiyah, di bab suluk, dan di bab suluk, ini kenapa belum dicabut darinya status ahlu sunnahnya? Kenapa masih masih dianggap sebagai Syekhul Islam? Mu'alliqan mu'alliqan alaihi bal fihi min al-bayani wal idhahi wa tafsili dini sufiyati ma yatahawa bijanibihi kulli i'tidari anhu wa ta'wili wangzur mitalun misla hadhi ta'liqati lil faqih. Nah, ya Syaikh Ahmad Al-Faqih rahimahullah ta'ala mu'alliqan alaihi mengomentari perkataan Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim masih membela Al-Harawi dengan mengatakan fi hadzal kalam, yaitu nanti kita akan bahas bait yang sangat bermasalah dari Al-Harawi, tiga bait. yang bermasalah dari Al-Harawi yang tadi kita telah terjemahkan. Yang kali Ibnu Qayyim masih ya membela, masih ya meredam masalah, ya, tidak membesar-besarkannya dan berupaya untuk mengecilkannya atau ya ini tidak disepakati oleh Hamid Al-Faqih dengan mengatakan kalau Ibnu Qayyim bilang fiha dal kalam ijmal, maka dibantah oleh Al-Faqih bal fihi minal bayan, bahkan ini sudah jelas. Bahkan ini sudah jelas ittihadiyah. Bukan kering. Wal idah wat tafsir, kurang apa lagi coba. Sudah bayan, idah, tafsir lagi. Sudah jelas, sudah rinci. Kalau ini akidahnya ittihadiyah. Di din sufiyah. Rincian tentang agama sufiyah itu ittihadiyah. Mayatahawa ontok bijani bihi dengan penjelasan ini kulu iktidharin, semua pemakluman. Hamid Al-Faqih enggak menerima pemakluman. Pemakluman yang diberikan oleh Ibnu Qayyim. Ontok semua pemakluman. Wa ta'wil dhu'ta'atik supaya maknanya jadi makna yang baik. Enggak bisa ini. Nah, kata Hamid Al-Faqih, enggak bisa ini dhu'ta'atik. Enggak jelas gamblang sufiyah ini. Ittihadiyah. Padahal ingat ittihadiyah itu akfar min Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Bayangkan. Nah, ya, maka kalau kita sih mengatakan itu pendapat Hamid Al-Faqih, ya. Ibnu Qayyim yang kita tentu yakin beliau orang yang punya ghirah syadidah terhadap tauhid wa sunnah. Ya, tidak memandangnya demikian. Tidaklah kemudian kalimat yang lebih keras itu berarti lebih kencang sunnahnya dan khilafnya terhadap sunnah dan tauhid. Siapa yang melakukan khilaf syadidah, kecemburuan yang besar yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim terhadap tauhid wa sunnah. Namun beliau mengatakan fi hadzal kalam ijmal. Meskipun itu diprotes oleh Hamid Al-Faqih, "Dah, ini dah ijmal, ini bayan." Wadih tafsir. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya menilai kalimat itu terkadang ruang istihadi. Ruang istihadi. Kalimatnya sama, tiga bait. Ibnu Qayyim bilang fihi ijmal. Hamid Al-Faqih bilang fihi bayan al-wadih, ya. Wal idah wa tafsiran. Kontras itu kan timur dan barat itu. Itu utara dan selatan. Ijma global, multi tafsir, karet. Yo indi, indah ndak karet ini kan. Ini gamblang, lugas kan. Maka menilai kalimat ya, menilai kalimatnya yang dinilai sama, objeknya sama. Itu komentar orang itu bisa bertolak belakang 180 derajat utara selatan barat dan timur. Maka jelas menurut sebagian orang itu belum tentu jelas untuk yang lain. Dan yang mengatakan tidak jelas bukan berarti tidak punya ghirah. Oh ini jelas sesatnya yang lain. Wah, belum, ini belum begitu jelas sesatnya. Nah, itu belum tentu kemudian yang bilang belum jelas sesatnya itu belum tentu kita katakan ini kurang ghirahnya. Misalnya penilaian khilaf antara Syekh Robi sama Syekh Bakar Abu Zaid untuk perkataan-perkataan Syekh Kutub yang berbau wahdatul wujud. Syekh Robi bilang ini jelas kamu bilang wahdatul wujud. Syekh Bakar enggak, itu belum enggak. Nah, masih ijmal, masih kemudian ada makna-makna yang lain. Nah, ini dah, ini kontak itu satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar. Saya bakal yang bilang itu belum jelas. Mengarah ke wadatul wujud tidak kita katakan wah dia tidak punya ghirah atau nakis ghirahnya terhadap pembelaan terhadap sunnah wa tauhid. Tidak demikian. Saya Robi yang bilang ini jelas. Mengajak pada wahdatul wujud, wah ini kencang, tidak demikian. Tidak mesti kaidahnya demikian. Yang mengatakan jelas gamblang itu sesat, terus kemudian dianggap kita kasih stempel kenceng, yang ini kita kasih stempel mumaye, lembek. Tidak mesti demikian. Kalimatnya sama. Ini sama. Tiga bait. Ibnu Qayyim bilang fihi ijmal, Hamid Faqih bilang fihi bayan, idah, wa tafsir. Kontras 180 derajat. Maka penilaian terhadap kata itu bisa jadi istihadi. Ya, tidak semua istihadi. Tidak semua istihadi. Namun tidak menutup pintu istihad. Sehingga akhirnya terdapat penilaian yang berbeda. Dan perbedaan dalam masalah ini bukan berarti harus berdampak kita ngasih cap-cap negatif terhadap pihak-pihak tertentu. Ini pelajaran luar biasa, masya Allah, yang banyak yang bisa kita petik dari kasus Al-Harawi. Kemudian kata muhakkik wangdur mislah hadith ta'liqat, ini perkataan Hamid Al-Faqih di ta'liq beliau untuk Madarijus Salikin. Wangdur mislah hadith ta'liqat, dan lihatlah komentar-komentar semacam ini yang semuanya dari Hamid Al-Faqih. Di halaman disebutkan juz 3 halaman sekian-sekian. Wahad ala sabli tamsik, dan ini adalah sekedar contoh, lal hasr tidak membatasi. Masih artinya masih banyak lagi komentar-komentar senada dari Hamid Al-Faqih yang bersih negatif terhadap Al-Harawi. Nah, tadi telah kita baca baitnya. Kemudian kita lihat sarah atau pengertian dari bait tersebut. Ya, selanjutnya mawahdul wahidu qauluhu. Qauluhu mawahdul wahidu min wahidin idza izkurun man wahadahu jahidun. Ba'da hadza annahu mawahdul dhamma ajal ahadun sawahu. Man wahadahu fa jahidun min dhikrihi. وأيضا كما نحده من الخلق فلا بد أن يصفه وذلك يتضمن جهد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات وقد مر أنهم يقسمون التوحيد إلى ممكن موجود وغير ممكن. نعم. Ya, perkataan Al-Harawi mawahadul wahida min wahidin. Tidak ada satupun orang yang bisa mentauhidkan Allah. Itkulu man wahadahu, karena semua yang mengaku-ngaku mentauhidkan Allah jahidu, hakikatnya adalah menentang Allah. Ngeri kan? Makna hada, makna bait ini, tidak ada satupun yang bisa mengesakan Allah selain Allah itu sendiri. Dan semua orang yang mengisahkan Allah, maka dia adalah jahidun, menentang hakikat tauhid. Wa'idun, dan juga makhluk yang mengisahkan Allah tidak boleh tidak pasti mensifati Allah, menyebutkan sifat bagi Allah. Dan menetapkan sifat bagi Allah itu yatadumman, secara tidak langsung mengandung jahda haqtihi, pengingkaran terhadap hak Allah. Apa hak Allah? Adam inhisarihi tahtal awsafi, yaitu tidak terbatasnya Allah di bawah sifat-sifat tertentu. Di bawah sifat-sifat tertentu. Maka siapa yang menetapkan sifat bagi Allah, faqad jahada itlaqahu an quyud sifati. Maka dia telah menentang keterbebasan Allah dari ikatan sifat. Waqad marra, dan telah lewat bersama mereka sufiyah membagi tauhid kepada mungkinin wujudin wa ghairi mungkinin. Nah, selanjutnya. Waqulhu tauhidu man man yang dikuan naktihi aliyatun abduluha liwahidu, yakni al-tauhidu anna tikina anhu aliyatun mardudatun kama Tustaraddu istaradul awari isyaratan ila isyaratan isyaratan ila anna tauhidahum lahu laisa milkan lahum walil haqqu a'arahum iyahu kama ya'iru kama yu'iru al-mu'iru mata'ahu mata'ahu li ghairihi yang tapi ini maqamuhu afdaluha al-wahidu ay al-mutlaqu min kulli wujuhi fawahidatuhu fawahdatuhu wahdatuhu tubtilu hadhi arata arata wa makna qawluhu ariyatun bitashdidin ya tamiku manfaatin bila badan. Nah, dan tauhidnya orang yang menetapkan sifat bagi Allah, tauhidnya orang yang mengatakan, yang menceritakan tentang menetapkan sifat bagi Allah, ariyatun adalah pinjaman, atlah al-wahidu yang dibatalkan oleh al-wahidu, dia Allah dan yang Esa. Artinya tauhid orang yang berbicara tentang Allah, yang membahas sifat-sifat Allah, itu adalah pinjaman yang tertolak. Sebagaimana al-awari, barang-barang pinjaman itu tustaratu diminta untuk dikembalikan. Isyaratan sebagai isyarat bahasanya tauhid mereka kepada Allah bukanlah milik mereka. Bahkan kebenaran itu Allah pinjamkan kepada mereka. Sebagaimana mu'ir, orang yang meminjamkan, yu'ir meminjamkan barangnya kepada orang lain supaya diambil manfaatnya oleh si orang lain. Abtalaha al-wahidu dibatalkan oleh zat yang Esa, yaitu al-mutlaq yang lepas dari segala sisi. Maka keesaannya membatalkan pinjaman ini. Ariyatun tu pinjaman yang definisinya adalah tamliku manfaatin, memberikan kepemilikan manfaat barang tanpa meminta kompensasi, lain hanya dengan sewa. Kalau sewa itu bibadalin, kalau pinjaman itu bila badalin. Nah, tauhiduhu iyyahu tauhiduhu wa naqtu man yaquluhu lahu, yakni tauhiduhu al-haqiqi huwa tauhidu nafsihi bi nafsihi min ghairi athari istiwa, yakni al-makruhat wa naqtu na'itu na'iti lahu wa naqtu na'iti lahu al-ilhadu ay udulun amma yastahiquhu min kamali tauhidi fa innahu ay an-na'it asnada ila nazahati al-haqi ma la yaliku isnaduhu mengisahkan Allah tauhiduhu iyahu tauhidu, pengisahan Allah terhadap dirinya itulah tauhid. Sedangkan penetapan sifat, orang yang menetapkan sifat itu adalah penyimpangan. Yakni artinya tauhid hakiki adalah tauhid Allah terhadap dirinya tanpa pengaruh di siwa, yaitu makhluk. Sedangkan penetapan sifat, orang yang menetapkan sifat bagi Allah itu penyimpangan, yaitu udulun penyimpangan dari apa yang jadi hak Allah berupa tauhid yang sempurna. Fa'inuha i'anna itu karena orang yang menetapkan sifat bagi Allah asnata ila nazahatil haq, menisbatkan kepada kesucian Allah ma la yaliku isnaduhu, satu hal yang tidak layak untuk disandarkan. Ya, sawah bait-bait ini ada di materi juz salikin, juz yang ketiga. Nah, kembali ke nikmatan. Wa in kana qailuhu rahimahullahu taala lam yurid fihi al-ittihad, lakin dakara lafdan mujmalan muhtamilan jadabahu bil ittihad ilaihi wa sama billahi jahda imanihi anahuma walau salaka al-alqadu asa'iyatu allati la ijmala fiha kana ahaqqa. Ahaqqa. Kana ahaqqa. Ma'ana al-makna allati hama haulahu law kana matluban minna li lanabbaha syari. Alaihi wa ta'ana su ilahi. Nasa. Alaihi wa ta'ana sa ilahi wa bayanahu. Fa inna ala rasuli al-balahul mubin. Fa aina qala rasul hadha tauhidul amah wa hadha tauhidul khasah wa hadha tauhidul khasatul khasah au ma yukaribu min hadhal makna yakrubu au ma yakrubu min hadhal makna au asaro ila hadhihi nakul wal ukul bal ukulu hadiratun hadiratun. Nah, maka lihat komentar Ibn Abilis Al-Hanafi, meskipun orang yang mengucapkan tiga bait atas itu Al-Harawi lam yurid bi al-ittihada, ditegaskan oleh Ibn Abilis tidak bermaksud makna ittihad, tidak memaksudkannya makna ittihad. Dan Ibn Abilis sepakat dengan Ibn Al-Qayyim kalau ini adalah mujmah, meskipun ini tidak disepakati oleh Hamid Al-Faqih. Lakin zakar lafdan mujmalan, kan, tapi beliau menyebutkan dan menggunakan kalimat yang global, kalimat yang karet. Ya, maka Ibn Abilis sepakat dengan Ibn Al-Qayyim, ini mujmal. Muhtamilan, yang mengandung sejumlah kemungkinan, lantas ditarik oleh al-ittihad yang punya pemahaman ittihad ilahi pada mana ittihad. Wa aqsama billahi, dan ittihad tadi bersumpah dengan nama Allah jahda aimanihi, dengan sumpah yang serius, annahu ma'ahu, bahasanya harawi itu bersama ittihadi. Walau salahkah seandainya al-harawi itu memilih untuk menampung memilih al-afat syariah, lafal-lafal syari yang tidak ada global badannya, karena ahakko tentu lebih tepat. Ma'an al-makna alladhi hama haulahu, padahal pesan alladhi hama haulahu yang al-harawi itu berputar di sekelilingnya, seandainya itu satu hal yang diperintahkan kepada kita, tentu sudah diingatkan oleh syariat, dan tentu syariat telah mengajak manusia kepadanya dan menjelaskannya. Fa'ina ala rasul, karena kewajiban rasul memberikan penyampaian sejelas-jelasnya. Fa'ina kala rasul, maka di mana rasul pernah mengatakan ini adalah tauhidnya orang awam, ini tauhidnya orang khusus, ini tauhidnya orang yang lebih khusus lagi. Atau mana hadis Nabi yang kubu dekat dengan pesan ini, atau Nabi berisyarat kepada nukilan semacam ini, walaukul hadiratun, dalam keadaan akal itu hadir. Nah, kita lihat catatan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. من الاتحادية أنه لا يوجد أحد إلا الله، وأنشد ما وحد الواحد من واحد يقول من وحده جاهد، وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى بالمسيح، يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هو الموحد، فيكون الحق والناطق على لسان العبد، والله هو الموحد لنفسه لا العبد. وهذا في زمن والسر الذي كان الخلاج يعتقده، وهو بزمن قول خواص العارفين، لكن لا يصرحون به عند كلامهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن قالوا بخلول أي الرب بذاته في قلوب العارفين، كان هذا قولا بالخلول الخاص، وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية، حتى صاحب منازل السائرين في توحيد المذكور آخر المنازل في مثل هذا الخلول عند كلامه. نعم، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وزعم طائفة من الاتحادية، dan sekelompok ittihadiyah beranggapan bahasanya annahu la yujadu ahadun illallah, tidaklah dijumpai satupun kecuali Allah. Wa ansadu, kemudian mereka membawakan syair, membacakan syair. Siapa mereka? Ta'ifatun minal ittihadiyah. Dan syairnya adalah syairnya Al-Harawi, ma wahadal wahida min wahidin itkulu man wahadahu jahidu. Ini dan kita yakin Ibn Taimiyah sudah tahu kalau ini adalah perkataan Al-Harawi. Dan kita lihat Ibn Taimiyah mengatakan ta'ifatun minal ittihadiyah, beliau tahu kalau itu adalah Al-Harawi. Wahaula, dan mereka ini pada hakikatnya, hakikatan pada hakikatnya perkataan mereka sejenis perkataan Nasrani tentang Al-Masih. Yata'una, mereka mengklaim bahasanya hakikat Tauhid ayakuna muahad, yang diisahkan sama dengan yang mengisahkan. Fayakuna al-haq wa natiq, maka Allah lah yang mengatakan lewat lisan hambanya. Wallahu al-muahid binafsihi lal-abdi, dan Allah lah yang mengisahkan dirinya dan bukan hambanya. Wa fi sami', dan ini dalam anggapan mereka adalah rahasia yang diyakini oleh al-Hallaj. Ya wa fi sami'ihim, dan hal ini dalam anggapan mereka adalah ucapan arif yang paling khusus. Akan tapi mereka tidak berani blak-blakan menyampaikannya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, maka di sini Taimiyah menegaskan bahasanya ini adalah baitnya ittihadiyah. Kalimat semacam ini adalah bait syairnya ittihadiyah. Waqala Syekhul Islam Taimiyah wa in qalu bi hululihi, jika mereka mengatakan bertempatnya Allah dengan zatnya pada hati arifin, karena hadza, maka ini adalah perkataan bil hulul al khas, dan ya bertempat bertempat yang bersifat khusus. Waqad waqa'a fi dzalika, dan terjumus dalam hal ini al-hulul al-khas sejumlah orang-orang sufi, sampai-sampai penulis kitab Manazil Syairin di tauhidnya yang disebutkan di akhir kitab Manazil fi misli hadzal hulul juga menyebutkan atau terjumus dalam semisal hulul ini. Kemudian syari', nama syari', syari' dalam bahasa Arab artinya al-alim ar-rabbani al-muallim, yang mengajar. Dan lafaz ini la yutlaq, tidaklah ditujukan untuk Allah sebagai nama Allah, karena tidak ada dalilnya. Biasa disebut oleh para ulama-ulama, terutama ulama-ulama usul fikih, ya, tentu min babil ikhbar dan bukan min babil tasmiyah. Nah, ini apa terkala? هذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة رسوله وهذا كلام خير القرون بعد الرسول فساتت العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء بها وهذا تقسيم عن أحد منه وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينه وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Qala sallallahu alaihi wa sallam la tusaddidu fa yusaddidu Allahu alaikum fa inna man kana qablakum saddatu fa saddatu Allahu alaihim wa tilka baqayahum fi sawami'i wa diyarati wa rabbaniyatun ibtada'uha ma katabnaha alaihim rawahu Abu Dawud. Fa hadha kalamullahi munazzal, ini di sini ada Al-Qur'an, firman Allah yang diturunkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita ada sunnah rasul, ada perkataan sebaik-baik generasi setelah para rasul, yaitu para sahabat, para pemimpin orang-orang arif dan kalam para imam. Apakah datang penyebutan fana dalam perkataan-perkataan mereka? Demikian juga apakah ada pembagian tauhid dengan tiga, awam, khos, dan akhosul khos dari salah satu pun dari mereka? Ternyata jawabannya tidak ada. Wa inna ma hasala hadza, Namun hal ini terjadi dikarenakan hulu yang berlebihan. Hulu yang berlebihan dalam agama yang serupa dengan hulunya Khawarij, bahkan serupa dengan hulunya Nasrani dalam agama mereka, dan Allah telah mencela hulu dalam agama dan melarangnya. Wahai ahli kitab, janganlah kalian hulu dalam agama kalian yang tidak benar. Janganlah kalian ikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah sesat sebelumnya dan menyesatkan banyak orang dan sesat dari jalan yang lurus. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menyusahkan diri, niscaya Allah akan menyusahkan kalian." Maka semua orang-orang sebelum kalian yang mereka menyusahkan diri, lantas Allah pun menyusahkan mereka. Itulah sisa-sisa orang-orang terdahulu yang ada di suami dan dia di gereja-gereja, suami gereja, dia juga gereja. Itulah kerahiban yang mereka buat-buat, padahal kami tidak pernah mewajibkannya kepada atas mereka. Dekalah Dawud, kata muhakkik, muhtalimun li tahsin, mungkin untuk dikatakan derajatnya hasan, diriatkan oleh Abu Dawud dan Abu Ya'la dari jalur Sa'id ibn Abi Rahman ibn Abi Umayyah. Ini bahasanya Sahal ibn Abi Umamah bercerita kepadanya, bahasanya dia Sahal dan bapaknya berjumpa bertemu Manuhi Anas bin Malik. Wadzakar kisotan, menyebutkan kisah di dalamnya hadis ini. Nah, Sa'id bin Abi Rahman ini rawi yang majhul, mempunyai syahid, namun kalau di syahidnya tidak mengandung kisah. Ya, syahidnya dihadkan oleh Bukhari di tarikh. Bukhari mengatakan, waqala lana Abdullah bin Saleh hadasani Abu Syuraih sami Asal ibn Abi Umayyah ibn Salih ibn Hunayf, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Dan Abdullah bin Saleh ini adalah juru tulisnya Lais, dia perawi yang ta'if. Sahal al-Bani menyebutkan jalan ini di sinar sahihah dan menyebutkan bahasanya jalur ini punya dua syahid yang mursal, maka hadisnya naik ke derajat hasan li ghairihi insyaallah, wallahu a'lam. Ya, demikian ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.